ana pak gendung kecuek. Pada parikan kembang klepang sesorot kuntule ngelayang. Kebeneran wayang enek parikane kembang klepang sesorot kuntule ngelayang pegagat kang kinasian. Alai maneman temen kakang-kakang pengendangi inyong nengkenek duwe sedulur lanang. Ya kebeneran kena nggo ampiran inyong rapi rika maleni rika rapi inyong parani. Harap nyumbang apa gendung ora nyumbang donya beranak nyumbang keni sawu ungan. Ora baen bokan umahku kobaran nyumbang keni sawungan lawan penyu sakuranjang. Ora memper temen anak banyu cewadai keranjang kakang-kakang pengendangi sepisanyong esih duwe kaki Nini. Ya kebeneran tadi anak sing ngubani sepisan kaki Nini ping pindok bapak piung. Ya kebeneran wong tuane esih rubung ping pindone bapak piung ping telune kakang bek kayu. Syukur pisan arim bekayune ayu ngunyong ping telu kakang bekayu ping pate pandu wiraya. Awadening kok esih kumplit ping pate pandu wiraya ping lima pandu sen tanah. Laura tumonyong nini satu maring setanah kakang-kakang pengendangi aja kawe kerja bumi Indonesia tenang denda tenang berkara pipi wangi. Suwe pangarai rika tansah nelebai celuk-celuk anapa maning aparika tuman maning anakin jenggeret lintang. tumon anakin jenggeret lintang. Rekaman yang arep tumon arep linyong tumon iki. Pancen kok bocah seneng kelayaban. Kinjenge kinjeng kebok, lintange lintang luku, anak kebong geret luku. Kanatot lan si kakang nyong sumbang lo.